Fatin Sidkia. Semua yang ada ingin ku lepaskan. Wah, setan dalam hati ikut bicara. Bagaimana kalau ku selingkuh saja? Aku punya banyak teman lelaki, sepertinya aku bahagia. Fatin, waktu kamu tadi goyang kan saya sempat nggak ngeliat. Goyangnya gimana tadi ya? Yang terakhir tadi, yang terakhir tadi. Beb, gimana Beb? Oh kamu udah toh? Udah, aku udah. Lu ngomong apa tadi? Gua ada. Coba goyangnya apa? Aja. Coba lu ngomong apa barusan? Goyangnya tadi lo. Oh, cuma nanya goyangnya. Enggak bagus enggak dia? Goyangnya bagus. Suaranya? Suaranya takut, bagus ya. Lah. Ayo, takut dibully ya. Gak enak dibully tuh Linu. Bukan udah biasa Mas Dani dibully. Fatin. Giliran gua ya? Iya. Fatin. Untung duluan Rosa ketemu. Ini lagu Meli, Bun. Ini lagu diciptain sama adik bungsu saya. Adik lo ini? Adik bungsu. Berarti lo. Meli adik lo dong, bukan? Apanya? Yang Meli nyanyi aku, yang nyanyi aku. Oh. Yang nyanyi aku, tapi memang waktu itu diciptain sama adik aku. Karakternya Meli sekali ya. Dia ngefans banget emang sama Meli. Oke. Ya untung aja Oca kakaknya. Walau pada saat itu adiknya ngarang lagu terus kamu lewat dikasih Beb, kamu kayaknya. Beb, gua bayar lagu lu aja murah apalagi sama adik sendiri. Yoi, bayar traktiran doang. Bagus banget Fatin. Makasih. Yang pertama ya. Yang pertama kamu makin cantik makin kesini. Ya. Terus kamu makin cute, lucu, setuju gak? Terus gayamu itu loh. Gayamu itu loh yang bikin tadi apa ada ting? Aduh mantap banget. Oke. Fatin. Udah nyaman ya sepatunya ya? mendingan kan daripada pakai sepatu hak tinggi kan. Iya, bener ya. Soalnya kamu, soalnya aku tadi lihat kamu jingkrak-jingkrak nari-nari, seru aja. Dan ini aja X faktor, tapi kamu tuh punya I faktor, faktor imut sekali. Dan identitas vokal itu penting sekali. Jadi ya malam ini memang kamu bagus. Makasih Bang Jun. Kalau kataku dia tidak hanya punya X faktor. Apa? Tidak hanya punya E faktor. Apa? Tapi F faktor. Apa itu? Fatin faktor. Ah, ya benar-benar. Cuman dia yang bisa begitu ya. Fatin? Iya Teh. Saya tidak pernah memaksa kamu untuk memaksakan diri buat bergerak, tapi saya ngelihat tadi kayaknya kamu cukup menikmati ya, dan tidak menghilangkan, yang paling saya harus garis bawahi selalu ngomong sama kamu, jangan menghilangkan Fatinnya, karena itulah yang orang-orang suka. Dan aku makasih Teh. Dan aku seneng banget lagu ini dinyanyiin sama kamu tadi, aku puas sekali. Lucu kamu juga nyanyinya, dapat banget sama jiwa lagunya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Kamu cantik banget loh.